Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di depan Istana Bung Hatta. Ya, betul. Proklamator Indonesia. Saya ingin bertanya, kenapa tidak lahir generasi-generasi Bung Hatta yang baru dari ranah Minang? Bung Hatta dari seorang ayah di dekat Payakumbuh, persisnya daerah Batu Hampar. Masih ada musola kakek beliau saat ini di sana. Dan ibu kelahiran Bukit Tinggi, bisa dibilang asli dari ranah Minang, yang berhasil memimpin Indonesia dengan pendidikan agama yang diperoleh dari ulama besar, sebut saja ulama Muhammad Jamil Jambe atau Ahmad Abdullah. Dengan pendidikan modern yang beliau dapatkan dari Belanda dan perpaduan pendidikan yang luar biasa dari keluarga yang mendidik dengan pendidikan agama dan lingkungan sosial yang dikontrol atas nama adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, di mana surau sebagai pusat bermain dan pemangku adat berfungsi sebagai pengontrol sosial. Dan yang tidak bisa dilupakan adalah ulama sebagai pemimpinnya. Al-ulama warasatul anbiya betul-betul dipraktikkan pada masa itu di bumi Minang. Sekali lagi saya ingin bertanya, mana generasi-generasi baru Bung Hatta? Kemana mereka? Dan ada apa dengan budaya kita saat ini? Ini menjadi kewajiban kita bersama, bukan cuma pemerintah daerah, para tokoh di ranah Minang, tetapi juga para perantau-perantau Minang. Mereka juga orang-orang yang bertanggung jawab untuk melahirkan kembali generasi-generasi Bung Hatta yang bukan hanya bisa memimpin Indonesia dalam skala nasional, tetapi mampu bertarung di tingkat internasional. Memfungsikan ulama sebagai pemimpin informal, ini kewajiban kita bersama. Kepemimpinan dengan budaya nagari, ini juga kewajiban kita bersama. Menjadikan surau sebagai pusat kegiatan umat, ini juga sesuatu yang harus kita tekankan. Anak-anak harus kita didik bersama dengan Alkitab dan As-Sunnah. Memberikan kontribusi besar bagi para perantau Minang secara moral dan material, bersatu membangun kampungnya, juga sesuatu yang sangat-sangat signifikan pengaruhnya. Agar lahir kembali pemimpin-pemimpin sekelas Bung Hatta ini, dari orang tua yang berpegang teguh kepada budayanya yang asli, menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia sebagai perlintasan. Memfokuskan pendidikan anak kembali kepada budaya membaca Quran setelah sholat maghrib. Merayakan khataman Quran agar anak-anak bangga menjadi ahlul Quran. Membiasakan sholat berjamaah. Ini yang mengokohkan lingkungan sosial dan struktur sosial Islam yang sebetulnya sudah ada di bumi Minang ini. Berakhlakul karimah, tidak menjadikan kekuasaan dan uang sebagai ukuran, ukuran kemuliaan, ukuran strata sosial, ini harus dibuang. Ketakwaan yang harus dijadikan sebagai sandaran dan ukuran kemuliaan seseorang dalam bersosial. Mudah-mudahan Allah curahkan langit rahmat ke bumi Minang ini agar prinsip-prinsip yang merupakan dasar terbangunnya struktur sosial Islam di sini terbangun kembali. Semoga Allah curahkan langit rahmatnya untuk bumi Minang ini dan lahir kembali generasi Bung Hatta yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.